mitra bisnis, ketika kita bertanya ya, contoh dari burung adalah titik-titik burung apa? Kita berpikir burung gelatik, burung elang, burung beo, dan burung apapun. Ini menjawabnya itu mudah ya. Jadi kita berpikir sesuatu, lalu kita mencari apa jawaban yang benar di antara yang ada. Tetapi kalau ditanya, burung adalah contoh dari titik-titik, maka ini berbeda. Burung adalah contoh dari binatang. Burung adalah contoh dari perlambang kehidupan orang yang menginginkan sebuah kebebasan. Burung adalah contoh dari binatang kecil yang paling mampu terbang paling tinggi karena dia mempunyai sayap. Burung adalah contoh dari perlambang kehidupan orang yang menginginkan kebebasan dan kedamaian, dan seterusnya. Nah, dua tipe pertanyaan ini, burung adalah, dan burung sebagai contoh dari, kedua pertanyaan ini mempunyai dasar yang berbeda. Pertanyaan pertama adalah mencari sebuah jawab, problem solving. Di dalam perusahaan kita melihat persoalan terbesar adalah, dan kita selesaikan masalah itu. Tetapi pertanyaan kedua, burung adalah contoh dari sesuatu. Maka ini pertanyaan yang melebar, pertanyaan yang mencari sebuah kesempatan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjual lebih murah dibandingkan kompetitor kita. Dan kita memikirkan jawabnya, oh dengan memotong jaring distribusi mengurangi. Tetapi pertanyaan kedua, bagaimana bisnis kita bisa berkembang? Ini menjadi pertanyaan yang sangat lebar dan terbuka. Dan ini lebih bersifat opportunity seeking, mencari kesempatan baru. Dan pertanyaan yang satunya adalah menyelesaikan persoalan yang ada. Pola pikir kita, kalau kita mencari sesuatu hasil akhir yang berupa jawaban A atau B atau C, itu adalah persoalan mencari solusi atau mencari hasil atau mencari angka. Tetapi dalam pemikiran inovasi dan kreativitas, justru yang diharapkan adalah kita merubah sudut pandang kita dan melihat persoalan itu menjadi sesuatu yang lebih besar yang dapat kita sampaikan opportunity-nya menjadi bisnis kita. Jadi bukan mencari bagaimana menjual makanan lebih cepat, tetapi memikirkan apa sih sebenarnya esensi dari makanan ini, apa yang dapat kita kembangkan. Inilah cara kita berpikir dengan lebih jernih dan lebih lebar. Memang tidak langsung menghasilkan sebuah jawaban A, B, atau C, tetapi memberi kesempatan kepada perusahaan kita untuk mau mencari kesempatan-kesempatan baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.